Lara Selfie Sera AVS Lamongan HM Sound System. Selamat siang. Thank you. Jangan ngarep aku. Thank you. Sudah benci mendengar suaramu. Jangan kamu rayu aku. Sangat benci jauh dariku. Jemput.